Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Faya ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bismillah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Masih dalam bab yang sama, babul ikhlas, permasalahan terkait keikhlasan dan ihdharun niyyah, menghadirkan niat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan, baik itu perbuatan maupun ucapan, dan keadaan-keadaan yang barizah, yang terlihat maupun yang khafiyah, yang tidak terlihat. Dalam kondisi apapun, apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang. Nah, ini judul yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Pada kajian yang lalu atau terakhir kajian kita telah membacakan beberapa ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di antaranya surat, ayat dari surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ay mukhlishina lahul amal. Mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Wa yanbaghi an yastahdhiran niyyah fi jami'il ibadat. Dan sepantasnya untuk selalu menghadirkan niat di dalam seluruh ibadah. Maka ada tiga poin yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa yang pertama? Poin yang pertama apa? Niat dalam ibadah. Niatul ibadah. Niat melakukan ibadah. Karena terkadang satu amalan, satu perbuatan tidaklah suatu amalan atau perbuatan terbedakan kecuali dengan niat. Orang melakukan gerakan sholat, sama sholat gerakannya, sama-sama jumlahnya dua rakaat, tapi masing-masing berbeda. Yang satu misalkan sholat sunnatul wudu, yang satu sholat duha, sama-sama dua rakaat. Apa yang membedakan? Niatnya. Yang ini niatnya sholat sunnatul wudu, yang satu niatnya sholat duha. Atau berpuasa, yang satu niatnya puasa ayyamul bid misalkan, yang satu niatnya puasa Dawud. Sama-sama puasa, tidak ada perbedaan di antara satu yang dengan yang lainnya. Hanya apa? Niatnya berbeda. Maka sesuatu itu terbedakan dengan niat. Ibadah niat membedakan antara ibadah dengan adat, dengan adat. Niat membedakan antara ibadah dengan adat. Niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka niatul ibadah penting. Niat kita apa? Berwudu apa niatnya? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niyah antakuna lillah. Yaitu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah imtithalan li amrillah. Dia melakukan itu dikarenakan perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu al-muallif rahimahullah melanjutkan dengan menyebutkan ahadits. Maka di antaranya adalah hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Di sini disebutkan dengan nasab yang cukup panjang. Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah ibn Qurb ibn Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih atau muttafaqun ala sihhatihi rawahu imama al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ini nama al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dan wa Abul Husain yaitu Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu rahimahumullah. Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima di dalam sahih keduanya alladzaini huma ashahul kutubil musannafah yang mana dua kitab tersebut sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih yang ada. Nah insyaallah antum atau mungkin sebagian besar sudah hafal hadis ini ya, hadis yang ma'ruf terkait masalah niat, keikhlasan niat dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'mal binniyat. Setiap amalan-amalan dilakukan dengan apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, ini contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam, sebuah permisalan yang luar biasa, amalan yang besar al-hijrah. Faman kana hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah tujuannya karena suatu perkara dunia yang akan dia dapatkan, abi imra'atin yatazawwajuha, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun untuk apa yang dia tujukan. Naam, fa barakallahu fikum. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan terkait dari lafaz awalnya ya hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata beliau rahimahullah, di sana ada perbedaan, ada ikhtilaf bainal ulama, ada pendapat, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait makna dua kalimat ini. Namun kata beliau rahimahullah, yang benar adalah annal jumlah fal aula fal ula sababun wasaniyah natijah. Berbeda. Ada yang mengatakan dua kalimat ini sama maknanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada yang mengatakan bermakna satu. Namun kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak. Yang benar adalah ada perbedaan di antara keduanya. Lafaz atau kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, adalah sebab. Yang kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa, adalah natijah, hasilnya. Sebab seseorang melakukan amalan dia niatnya, innamal a'malu binniyat. Tidak mungkin seorang berbuat sesuatu tanpa ada niat, enggak mungkin. Dan yang kedua adalah natijah, hasilnya. Apa? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, hasilnya akan dia dapatkan. Mafhum terbedakan. Yang pertama adalah sebab amalan tersebut, yang kedua adalah hasilnya. Natijah, hasil. Kita lihat penjelasan Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-ula sababun yubayyinu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla amalin la budda fihi min niyyah. Kalimat yang pertama adalah sebab. Dijelaskan padanya Nabi alaihi salatu wasallam bahwa setiap amalan itu la budda fihi min niyyah, mengharuskan ada padanya niat. Seseorang melakukan suatu amalan tidak mungkin tanpa diiringi niat. Pasti niat. Seorang keluar dari kamar, mau kemana kamu? Dia sudah ada niat. Saya keluar kamar mau ke maksof misalkan. Kamu keluar kamar mau kemana? Saya mau ke kamar mandi. Sudah ada niat. Berdiri dari kasur, dia sudah ada niat, dia mau kemana? Seorang lagi tiduran, tiba-tiba dia bangun berdiri keluar kamar, ada niat dalam hatinya. Mau kemana? Saya mau mencuci, saya mau ngambil makan, saya mau itu dan ini. Saya mau berwudu, mau ke masjid. Ada niat. Nah, kata beliau rahimahullah, kullu amalin ya'maluhul insan wa huwa 'aqilun mukhtar fala budda fihi min niyyah. Maka setiap amalan yang dikerjakan oleh setiap manusia dan dia orang yang adil, artinya bukan orang gila, berakal, sehat, mukhtar, dia bisa memilih, fala budda fihi min niyyah, maka harus ada padanya niat, enggak mungkin enggak. Nah, pasti ada niat. Wala yumkin li ayyi 'aqilin mukhtar an ya'mala 'amalan illa biniyyah. Dan tidak mungkin bagi setiap yang berakal, yang mukhtar, yang sudah bisa memilah dan memilih, melakukan amalan tanpa adanya niat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka setiap amalan pasti ada niatnya. Apa niat kamu? Dalam setiap gerak-gerik kamu tuh apa niatnya? Namun barakallahu fikum. Setelah kita memahami bahwa setiap orang yang melakukan suatu amalan atau pekerjaan itu pasti ada niatnya. Namun an-niyat takhtalif ikhtilafan 'aziman. Niat yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kita melihat misalkan ada dua orang sama-sama menuju ke arah yang sama. Tapi masing-masing punya niat yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Satu dari masing-masing semua lari ke sana. Yang satu ingin menyingkirkan batu di depan sana, yang satu ingin ke kamar. Sama-sama lari berdua ke sana, tapi memiliki niat yang berbeda. Nah, masing-masing berbeda. Nah, kata beliau rahimahullah, minan nas man niyatuhu fil qimmah fi a'la syai. Sebagian manusia ada yang memiliki niat yang tinggi, fil qimmah, pada puncak yang tinggi, luar biasa. Fi a'la syai, tempat yang paling tingginya. Niat yang tertinggi. Wa minan nas, kata beliau rahimahullah, dan sebagian manusia, man niyatuhu fil qumamah fi akhsa syai wa adna syai. Dan ada lagi ya satu orang yang lain memiliki niat yang posisinya fil qumamah. Apa itu qumamah? Siapa yang tahu qumamah? Sampah. Niatnya jelek, rendah, hina. Yang satu memiliki niat yang fil qimmah, posisinya tinggi niatnya dia. Dia berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan yang niatnya baik, khair. Yang satu lagi niatnya buruk, jelek. Fi adna syai, posisinya paling rendah. Wal'iyadzubillah. Fil qumamah, kata beliau rahimahullah. Diibaratkan di tempat yang jelek, hina. Nah, kata beliau rahimahullah, hatta innaka la tara ar-rajulain ya'malani 'amalan wahidan, hingga kamu bisa mendapati dua orang yang melakukan suatu amalan, yattafiqani fi ibtida'ihi, sama persis dalam memulai ibadah tersebut, wa intihaihi, dan akhirnya pun juga sama. Wa fi athnaihi, pertengahan gerakannya pun juga sama. Wa fil harakat wassakanat wal aqwal wal af'al, harakat dalam gerakannya, wal aqwal wal af'al, ucapan dan perbuatannya pun sama persis. Ada dua orang melakukan suatu ibadah yang sama persis gitu. Dari awal hingga akhirnya sama. Semuanya persis. Gerakannya, ucapannya, perbuatannya sama semua. Namun barakallahu fikum, wa bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Di antara keduanya perbedaannya seperti antara langit dan bumi. Kullu dhalik bikhtilafin niyah. Kenapa ini semua terjadi? Itu sesuai dengan apa? Dengan perbedaan niatnya. Yang satu, masya Allah, niatnya murni ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu suatu kemuliaan bagi dia. Pahala yang besar akan dia dapatkan. Yang satu lagi, murai, ingin dilihat, ingin disanjung oleh orang, ingin dipuji. Dari awal sudah seperti itu. Maka yang seperti ini apa? Justru menjadikan sebab bagi dia masuk dalam an-nar. Wal'iyadzubillah. Maka ini penting, barakallahu fikum. kita harus bisa menjaga niat. Seperti misalkan contoh dalam lingkungan ma'had, di pondok, lingkungan santri. Jam murojaah misalkan ba'da subuh atau ba'da isya, masing-masing megang Al-Qur'an. Semuanya memegang Al-Qur'an dan semuanya pun membaca Al-Qur'an. Tapi niat yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tergantung niatnya. Dia murojaah karena apa? Kamu murojaah karena apa? Saya murojaah karena Allah. Itu yang diharapkan. Kamu murojaah kenapa? Saya murojaah karena ada ustadznya. Dan itu akan tampak ketika ustadznya enggak ada, musyrifnya enggak mengawasi, khalas. Tertutup. Kadang terbuka tapi ngobrol, ini enggak dibaca. Berarti memang niatnya sudah enggak beres. Niatnya sudah enggak benar yang begini. Maka koreksi. Dan yang hal yang lainnya bisa digambarkan. Nah. Jadilah sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, man niyatuhu fil qimmah. Niatnya itu di puncak yang tertinggi, fil qimmah, fi a'la syai. Dan janganlah menjadi seorang yang niatnya fil qumamah, fi adna syai, fi akhsa syai. Na'udzubillah. Sayang kalau seperti itu. Melakukan ibadah, tapi justru ibadah yang dia kerjakan, yang dia lakukan menjadikan sebab bagi dia masuk neraka. Wallahualam. Dia sudah capek bangun malam, ingin qiyamul lail, ingin sahur, capek. Sayang kalau enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaslah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga niatnya. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan, perlu adanya ta'awun di antara kita, di antara teman sendiri untuk menjaga keikhlasan saudara ini. Dibantu untuk ikhlas. Di antaranya apa? Jangan menyanjung dia, jangan memuji dia di hadapannya. Hindari hal seperti ini. Walaupun niatnya bercanda, hindari. Jangan sanjung dia. Nah, doakan dia dalam doa antum. Ya Allah, jagalah saudara saya, berikanlah keikhlasan, jauhkan dia dari riya, jauhkan dia dari sum'ah, berikan kepadanya istiqamah, dan mudahkanlah saya untuk bisa mencontoh dia, mengikut meniru dia, ya Allah. Seperti itu. Ini perkara berat, jadi saling butuh ta'awun. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, maka ma min amalin bila niyah, maka tidak ada amalan tanpa niat. Semua pasti ada niat. Setiap amalan dikerjakan pasti ada niat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, berpindah pada kalimat yang berikutnya, an-natijah. Tadi sebab, sekarang kita berbicara masalah hasil. Natijah, wa inna malikul limri'in manawa. Kata beliau rahimahullah, innawaitallah waddaral akhirah fi a'malika syar'iyyah hasalalaka dhalik. Hasilnya apa? Jika kamu meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tadi yang membuat dia berdiri dari kasurnya ke kamar mandi, berwudu, sholat dan yang lainnya dari amal-amalan, apa? Niatnya. Sekarang perlu diperhatikan, wa inna malikul limri'in ma nawa, jangan lupa yang ini. Tujuan kamu itu apa? Kalau kamu meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala wa daral akhirah dan negeri akhirat dalam amalan-amalan kamu yang syar'i, hasalalaka dzalik, kamu akan mendapatkan itu. Wa inna waitad dunya faqad tahassal wa qad la tahassal. Kalau kamu meniatkan urusan dunia yang kamu dapatkan, maka bisa saja kamu mendapatkannya dan bisa juga kamu tidak mendapatkan. Kalau urusannya akhirat, kamu pasti dapat, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, walakin innawaita ghairallah, innawaita lidunya qad tahassal wa qad la tahassal. Kalau lihatnya karena perkara dunia, bisa jadi kamu mendapatkannya, bisa jadi juga enggak. Nah, maka kata beliau rahimahullah, hadis innamal a'malu binniyat mizan likulli amalin. Hadis innamal a'malu binniyat adalah mizan, timbangan, tolak ukur bagi setiap amalan. Mizan al-batin. Timbangannya urusannya batin, bukan yang nampak. Karena memang gak kelihatan urusan niat. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Asy-Syaikhain Bukhari dan Muslim dari sahabat atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ma'ruf, sering kita mendengar, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak pernah kami perintahkan, maka akan tertolak amalan tersebut. Hadis ini barakallahu fikum mizan lil a'malil zahirah. Timbangan tolak ukur bagi amal-amalan yang zahir. Nah, hadis ini amal-amal binniyat mizan, tolak ukur, timbangan, tapi al-batin. Masalahnya perkara yang tidak nampak, batin. Kalau amalan yang nampak zahir, hadis ini mizannya. Sesuai enggak dengan sunnah Nabi? Sama enggak dengan contohnya Nabi? Sama enggak dengan diperintahkan oleh Nabi? Kalau sama, diterima insyaallah kalau dia ikhlas. Kalau tidak, tertolak. Ini mizannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, oleh karenanya ahlul ilm, para pakar ilmu, mereka menyatakan hadzani alhaditsan yajma'an ad-din kullahu. Dua hadis ini kata mereka rahimahumullah mengumpulkan perkara agama seluruhnya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, di sini beliau rahimahullah Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan terkait contoh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, seseorang yang hijrah. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan yutabbiqu hadzal hadits alaih." Kemudian Nabi alaihi wasallam memberikan contoh permisalan yang artinya sesuai dengan apa yang dalam hadis ini. Kata beliau, al-hijrah an yantaqil al-insan min daril kufur ila daril Islam. Ini contoh-contoh akan dirinci oleh beliau rahimahullah supaya kita lebih tergambar bagaimana sih. Nah, hijrah maknanya adalah seseorang berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, contoh kata beliau, antum perhatikan contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau ingin menggambarkan hijrahnya orang yang famankana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini contohnya. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Bagaimana sih maksudnya? Ini. Sekarang beliau menjelaskan bagaimana itu maksudnya. Gambarannya itu seperti apa? Kata beliau rahimahullah, misal an yakuna fi Amerika. Seseorang ada di negeri Amerika. Wa Amerika daru kufur. Dan Amerika adalah negeri kafir. Fayuslim wa la yatamakka min izhar dinihi hunak. Seseorang di sana, mungkin memang asli orang sana, fayuslim, dia kemudian masuk Islam. Dan dia tidak bisa menampakkan agamanya di sana. Sholat enggak bisa, susah. Mau melakukan syariat Islam ini berat, susah. fayantaqilu minha ila biladil ilal bilad al-islamiyah. Kemudian dia berpindah dari negeri Amerika ini ke negeri Islam. Ilal bilad islamiyah. Tergambarkan seseorang di Amerika, kemudian dia berislam dan dia merasa susah dan berat untuk menampakkan keislamannya. Melaksanakan syariat Islam dia berat, susah, tertekan. Nah, kemudian dia berpindah ke negeri Islam. Nah, hadhihi hiyal hijrah. Inilah yang dikatakan dengan al-hijrah, kata beliau rahimahullah. Idza hajara an-nas fahum yakhtalifuna fil hijrah. Manusia ketika berhijrah, mereka pun berbeda-beda dalam hijrahnya. Berbeda-beda. Amalannya sama. Hijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam, tapi masing-masing berbeda. Apa yang membedakan? An-niyat. Niat. Minhum man yuhajir bayada baldahu ilallahi wa rasulihi ila syariatillah allati syara'aha Allah 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh pertama yang hijrah yang benar. Apa itu? Seseorang berhijrah meninggalkan negerinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Seseorang berhijrah meninggalkan negerinya, kampung halamannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yaitu menuju syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya. Tujuannya apa? Biar bisa melaksanakan syariat Allah. Ketika ditanya, kamu kenapa hijrah? Di negerimu enak. Kamu terpenuhi kebutuhan kamu. Iya. Tapi Islam saya terganggu. Islam saya khawatir dengan keislaman saya. Karena syariat tidak saya lakukan di sana. Maka saya keluar. Kamu rela meninggalkan kampung halaman kamu? Saya rela untuk Allah dan Rasulnya. Saya rela keluar dari kampung halaman saya, dari negeri saya, agar bisa melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata beliau rahimahullah, hadza huwa alladhi yanalul khair. Ini yang akan mendapatkan kebaikan. Ini yang seperti inilah yang akan mendapatkan al khair. Wa yanal maqsudahu, dan dia mendapatkan tujuan dia sebagaimana dalam hadis, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ai faqad adraka ma nawa. Maka dia telah mendapati apa yang dia niatkan. Apa niatnya? Untuk Allah dan Rasulnya. Itu tujuan dia. Ini contoh pertama yang benar dari orang-orang yang melakukan hijrah. Contoh yang kedua adalah hajara lidunya yusibuha. Dia berhijrah, tapi tujuannya apa? Dunia, agar dia bisa mendapatkannya. Contoh, kata beliau. Masya Allah, beliau menyebutkan contoh, menyebutkan sekian contoh. Sebagaimana dikatakan, bil mithal yattadihu al maqal. Dengan permisalan dan contoh, itu akan menjelaskan ucapan. Lebih jelas orang kalau dengan contoh. Lebih tergambar, oh seperti ini maksudnya, dengan al-mithal. Contoh yang kedua adalah rajulun yuhibbu jam'al mal. Seseorang ada seseorang yang suka mengumpulkan harta, suka kerja mengumpulkan harta. Fasami'a, kemudian dia mendengar, anna fi biladil islam murta'an khasban liktisabil amwal. Dia mendengar ada satu negeri Islam yang yakni mudah untuk bisa mendapatkan banyak harta. Dia di negeri kafir. Ini contohnya semua orang di negeri kufur. Dia mendengar di negeri Islam ada satu negeri yang masya Allah penghasilannya luar biasa, berkali-kali lipat daripada apa yang dia dapatkan di negeri kufurnya dia ini. Maka fahajara min baladil kufur ila baladil islami faqat. Kemudian maka dia pun hijrah, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Apa tujuan dia? La yaqsud an yastaqima ala dinih wa la yahtam li dinih, innama hammuhu al mal. Dia tidak bermaksud agar dia bisa istiqomah, terjaga agamanya, dia dan keluarganya terselamatkan, terjaga terhadap agamanya, walayah dalam dini, dan dia tidak punya kesungguhan dalam agamanya. Tujuannya apa dia pindah? Harta. Dia bisa mendapatkan, bisa meraup kekayaan, keuntungan yang luar biasa ketika dia pindah di negeri Islam. Tujuan dia apa? Harta. Maka yang seperti ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya memang apa? Harta. Liktisabil mal, untuk bisa mendapatkan harta, bukan karena tujuannya apa? An yastaqima dinahu, agar agamanya istiqamah, agar terjaga agamanya, bukan demikian. Wallahualam. Ada contoh yang ketiga, insyaallah taala kita akan sebutnya pada pertemuan yang akan datang binillahi taala. Wallahu taala bisawab. Semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari, mendapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin, yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa, meminta kepada Allah untuk diberi keikhlasan. Karena ini perkara yang berat, perkara yang besar. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, zalum, jahul, kata Allah. Maka jangan mengandalkan hal itu kepada diri kita. Jangan disandarkan hal itu kepada kita. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Minta kepada Allah supaya diberi keikhlasan, dijaga istiqamah, sabat, dan yang lainnya. Wallahul muwaffiq, waffaqallahul jami' lima yuhibbu warda. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.